akan ku cari jalan yang sunyi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Telah membuat janji-janji palsu. Kau yang selama ini aku sayangi, kau merubah cintaku jadi benci. Tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Kau yang telah membuat luka. Yang telah membuat janji-janji palsu. Oh kau yang selama ini aku sayangi, kau berubah cintaku jadi benci. Yang selama ini aku sayang. Kau merubah cintaku jadi benci. Oh kau merubah cintaku jadi benci. Oh,